Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 13 Dzulhijjah 1439 Hijriah atau tanggal 24 Agustus 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Surau TV, Niaga TV, dan UV TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki hadis nomor 24, ya, hadis nomor 24 yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub, semoga Allah meridai beliau, dan ini sudah kita sampaikan biografinya pada pertemuan yang lalu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang matan atau redaksi dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar. Untuk apa? Menghajar. Nanti kita akan jelaskan terjemahan ringkasnya menghajar adalah mendiamkan. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 malam. Fayu'ridhuha yaltaqiyani fayu'ridhu hadha wa yu'ridhu hadha. Keduanya saling bertemu kemudian saling memalingkan muka. Ini efek dari mendiamkan tadi. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Antara dua orang yang sedang bertengkar ini, yang paling baik adalah yang mau untuk mengawali mengucapkan salam. Mau mengawali mengucapkan salam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Tidak halal berarti haram. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya. Saudara di sini bisa mencakup teman, bisa mencakup kerabat, bisa mencakup suami, istri, anak, bahkan orang tua. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya. Saudaranya bisa mencakup siapa tadi? Teman, kerabat, suami, istri, anak, orang tua, atau siapapun. Tidak halal untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. 3 malam di sini, dalam riwayat lain disebutkan salah sa'ayyam, 3 hari, maksudnya 3 hari 3 malam. Tidak halal untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Tadi bahasa Arabnya menghajar. Apa tadi? Menghajar. Menghajar adalah mendiamkan. Mendiamkan karena apa? Karena kesalahan. Ya. Biasanya orang mendiamkan saudaranya itu karena saudaranya berbuat kesalahan. Nah, kesalahan itu kata para ulama ada 2 jenis. Kesalahan yang hubungannya dengan kepentingan pribadi atau kesalahannya yang hubungannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa jenis kesalahan? 2. Yang pertama, kesalahan pribadi, yang kedua hubungannya dengan hak Allah. Ada orang bersalah kepada kita kesalahan pribadi. Misalnya dia ini mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada kita. Itu kan masalah apa? Pribadi kita. Atau dia melakukan perbuatan yang tidak simpatik kepada kita. Ya. Kita pengen ngutang, dia enggak ngutangi. Padahal kita sedang kepepet. Masalah pribadi. Atau masalah bisnis. Ya. Kita minta barang anu, dia janji seperti itu, ternyata speknya tidak seperti yang kita harapkan. Masalah pribadi. Ini kesalahan jenis pertama. Yang kedua, kesalahan yang hubungannya dengan hak Allah. Apa itu? Penyimpangan agama. Dia berbuat maksiat atau berbuat bid'ah. Maksiat dan bid'ah itu kesalahan atau bukan? Kesalahan. Cuman itu hubungannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendiamkan orang yang bersalah ini mencakup 2 jenis kesalahan. Baik kesalahan pribadi ataupun kesalahan masalah agama. Dari sini kemudian para ulama membagi hajar, mendiamkan orang lain, menjadi 2 jenis. Berapa jenis? 2 jenis. Yang pertama, hajar karena kepentingan pribadi. Hajar karena kepentingan pribadi. Yang kedua, hajar karena kepentingan agama. Ada berapa jenis? 2. Yang pertama, hajar karena kepentingan pribadi. Yang kedua, hajar karena kepentingan agama. Kepentingan pribadi yang tadi, dia berbuat salah kepada kita secara pribadi. Kalau yang kedua, hajar karena kepentingan agama, kita diamkan dia karena dia pelaku maksiat, pelaku bid'ah. Ya. Berarti bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi kepentingan agama. Kita ulangi, berapa jenis hajar? 2. Yang pertama, kepentingan pribadi, kepentingan duniawi kita. Yang kedua, kepentingan agama. Bedanya apa, Ustaz? Kalau hajar kepentingan pribadi itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Dalilnya ya tadi, hadis yang kita bahas tadi. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau hajar kepentingan agama, boleh lebih dari 3 hari. Apa? Boleh lebih dari 3 hari. Boleh lebih. Berarti tidak harus. Ya, tidak harus, boleh lebih. Apa perbedaannya? Kalau hajar kepentingan pribadi, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau hajar kepentingan agama, boleh lebih dari 3 hari. Dalilnya apa? Nanti kita akan bahas. Kita akan kupas pertama kali hajar untuk kepentingan pribadi. Mari kita simak kembali hadis tadi. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti, kalau kurang dari 3 hari boleh enggak? Boleh enggak? Kok ragu? Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti, kalau kurang dari 3 hari boleh? Boleh. Kenapa ragu? Boleh. Pertanyaannya, ini kita masih bahas hajar jenis pertama ya. Hajar untuk kepentingan pribadi. Kita mungkin akan bahas yang kedua, hajar kepentingan agama pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Jadi ketika kita bahas sekarang, pembahasan tentang hajar untuk kepentingan pribadi. Apa yang akan kita bahas nanti sampai akhir pengajian, hubungannya dengan hajar kepentingan pribadi. Belum masuk hajar kepentingan agama. Kembali kepada tadi, boleh kita menghajar saudara kita untuk kepentingan pribadi kurang dari 3 hari 3 malam. Yang jadi pertanyaan, kenapa dibolehkan? Hajar itu kan mendiamkan. Mendiamkan berarti kan kalau ketemu tidak menegur. Tidak salam. Kalau sakit tidak jenguk. Kalau meninggal tidak takziah. Betul? Itu mendiamkan, itu hajar. Ketemu ya udah memalingkan muka. Kenapa itu boleh? Padahal yang kita diamkan itu adalah teman kita atau siapa tadi? Anak kita atau istri kita atau suami kita atau orang tua kita. Kenapa boleh? Walaupun kurang dari berapa tadi? 3 hari. Kenapa diperbolehkan? Inilah indahnya Islam, jemaah yang kami hormati. Loh, kenapa Ustaz di situ ada keindahan Islam? Manusia itu ketika lahir punya bawaan sifat. Cara wong Jawa apa? Gawan bayi. Manusia itu ketika lahir ke muka bumi, dia punya sifat bawaan, tabiat dasar. Macam-macam tabiat dasarnya. Salah satu tabiat dasar manusia itu adalah tabiat marah. Tabiat tersinggung. Jenengan pernah marah? Pernah? Pernah. Pernah tersinggung? Pernah. Itu bawaan kita. Cuman memang betul. Antara satu orang dengan orang yang lain, porsinya beda-beda. Tensinya beda-beda. Minimal ada 4 jenis. Ya. Yang pertama, ada orang jarang marah. Jarang marah. Dan kalau marah, cepat memaafkan. Ini orang jenis pertama. Apa? Jarang marah, kalau marah cepat memaafkan. Jenis yang kedua, ada orang jarang marah. Tapi sekali marah, lama memaafkan. Alias sulit memaafkan. Berapa ini? 2. Yang ketiga, ada orang cepat marah. Tapi juga cepat memaafkan. Apa yang ketiga? Cepat marah, cepat memaafkan. Yang keempat kira-kira yang apa? Nah, yang keempat apa? Cepat marah, lama memaafkan. Jenengan yang mana? Kita ulangi. Biar sambil mikir, awake dhewe sing endi? Yang pertama apa? Jarang marah. Cepat memaafkan. Yang kedua? Jarang marah, lama memaafkan, sulit memaafkan. Yang ketiga? Cepat marah, cepat memaafkan. Yang keempat? Cepat marah, lama atau sulit memaafkan. Yang paling jos yang mana? Nah, kok yang terakhir? Yang paling bagus yang pertama, yang paling jelek yang terakhir. Itu kan menunjukkan bahwa tensi orang itu beda-beda gitu. Dan ini yang ngasih siapa? Allah. Ini bawaan dari lahir. Nah, tabiat bawaan manusia tersinggung, marah ini ternyata oleh Islam ditolerir. Apa? Ditolerir. Ini bawaan, gimana bawaan? Tapi ada tapinya. Ditolerir secara proporsional. Ditolerir secara proporsional. Artinya proporsional bagaimana? Silakan Anda melampiaskan, tapi enggak boleh berlebihan. Anda tersinggung silakan. Ini tabiat dasar, tapi enggak boleh berlebihan. Berlebihannya bagaimana Ustaz? Kalau lebih dari 3 hari. Selama masih di bawah 3 hari, itu masih ditoleransi. Masih ditolerir oleh agama kita. Inilah indahnya Islam. Islam bukan agama yang mengabaikan tabiat dasar. Tapi juga bukan agama yang membiarkan tabiat dasar diumbar sedemikian rupa. Tidak. Islam pertengahan. Oke lah, Anda punya tabiat. Ya silahkan, tapi aja melebihi batas. Contoh yang lain. Manusia itu punya tabiat dasar menyukai lawan jenis. Tabiat dasarnya manusia suka sama lawan jenis. Nah, kalau enggak suka sama lawan jenis atau sama lawan jenis sukanya, nah ini berarti itu sudah tidak apa? Orang normal. Sudah tidak normal. Manusia itu punya tabiat dasar suka lawan jenis. Laki-laki ingin menyalurkan syahwatnya kepada perempuan. Tabiat dasar ini ditolerir oleh agama kita. Cuman ditolerirnya ini pakai aturan. Silahkan lampiaskan syahwatmu kepada lawan jenismu, yang penting sesuai aturan. Apa aturannya? Menikah. Islam bukan agama yang mengebiri syahwat. Juga bukan agama yang mengumbar ngono sekarpe. Seneng ya seneng. Enggak. Silahkan lampiaskan syahwatmu, tapi sesuai dengan aturan. Aturan itu adalah menikah. Nah, syahwat satu orang sama orang yang lain sama atau beda? Beda. Tegangannya kan beda-beda. Ada yang 5 watt. Ada yang 100 watt. Beda-beda. Itu given. Itu Allah yang ngasih. Makanya di dalam agama kita, antara lain hikmahnya, boleh poligami. Asik. Jenengan gue 5 watt apa 100 watt? 5 watt poligami. Karena manusia itu beda-beda. Ada yang 1 cukup. Ada yang 2 tidak cukup. Tapi kalaupun mau nambah, tidak boleh lebih dari 4. Allah Maha tahu manusia itu maksimal ya 4. Kalau sudah lebih dari 4 masih jajan, gue penyakit. Ya. Sudah 4 halal nih, sudah boleh 4, kok masih jajan? Paham ya, dalam tanda kutip. Jajan dalam tanda kutip. Itu berarti penyakit. Bukan given. Jadi Islam mentolerir apa? Tabiat, sifat dasar manusia, tapi secara proporsional. Proporsional itu sesuai aturan agama. Jadi bukan aturannya nyong, aturannya jenengan, bukan. Aturan agama. Kenapa kok yang paling proporsional aturan agama? Karena yang bikin aturan agama adalah yang menciptakan manusia. Sinten? Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling paham tentang jeroane manusia. Dalilnya apa? Surat Al-Mulk ayat 14. Surat Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah sang pencipta paling paham tentang ciptaannya itu? Yang menanam tabiat di dalam tubuh dan jiwa kita itu kan Allah. Allah yang paling paham bagaimana tabiat ini diatur dengan benar. Aturan Allah itu ada di dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW. Berarti boleh enggak mendiamkan lebih dari 3 hari? Kok boleh? Enggak boleh. Kalau kurang dari 3 hari? Boleh. Kenapa tidak boleh lebih dari 3 hari? Tadi kan kenapa boleh kurang dari 3 hari? Apa tadi? Kenapa boleh kurang dari 3 hari? Karena Allah mentolerir tabiat dasar manusia yang marah atau tersinggung. Cuman ditolerir secara proporsional. Proporsional itu adalah tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kok gak boleh lebih dari 3 hari? Sebab kalau lebih dari 3 hari, dampak negatifnya lebih besar dari dampak positifnya. Apa? Kalau lebih dari 3 hari, dampak negatifnya lebih besar dari dampak positifnya. Apa saja Ustaz dampak negatifnya? 1. Akan mengakibatkan amal soleh kita tidak terangkat. Subhanallah. Ini paling menyeramkan. Apa yang pertama? Akan mengakibatkan amal soleh kita tidak terangkat. Dalilnya apa Ustaz? Hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis." Pintu surga itu dibuka tiap hari Senin dan hari Kamis. Apa? Pintu surga dibuka tiap hari Senin dan hari Kamis. Para ulama menafsirkan maksud pintu surga dibuka, ada yang mengatakan dia betul-betul dibuka. Secara letterlek dibuka pintu. Ada sebagian ulama mengatakan maksudnya dibukanya pintu surga adalah Allah membagi pahala. Allah membagi pahala setiap Senin dan Kamis. Ada 2 penafsiran. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Pada saat itu akan diampuni setiap manusia yang tidak berbuat syirik. Melakukan dosa, tapi dosanya di level apa? Di bawah level syirik. Akan diampuni setiap hamba yang tidak berbuat syirik. Illa rojulan. Kecuali satu jenis manusia. Dengar baik-baik. Illa rojulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Tukaran. Gak mau saling sapa. Fayuqalu. Maka dikatakan. Allah berfirman kepada malaikat. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan dua orang ini sampai akur kembali. Tangguhkan itu maksudnya apa? Amal solehnya tidak diangkat. Pahalanya di stop. Ampunannya enggak dikasih sama Allah, sama orang itu. Sama dua orang ini. Diulang tiga kali. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tahan dua orang ini sampai mau akur kembali. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tahan dua orang ini sampai mau akur kembali. Ini serem jemaah. Anda pikirin sekarang. Anda bayangkan sekarang. Anda renungkan sekarang. Punya masalah sama siapa? Yang sudah lebih dari tiga hari tidak saling sapa. Makanya kan Senin Kemis. Senin. Anda punya masalah? Anda boleh tahan untuk tidak sapa. Senin, Selasa, Rebo. Tiga hari. Kemis sudah harus Anda untuk menyapa kembali. Atau misalnya Kemis. Ya. Dikasih kesempatan untuk mendiamkan Kemis. Jumat, Sabtu, Ahad ya wis. Senin akan apa? Dilaporkan amal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya teman. Anda punya saudara. Anda punya keluarga. Bahkan kepada anak Anda. Anak Anda pernah berbuat salah kepada Anda. Kemudian Anda katakan, tidak akan aku maafkan sampai kapanpun. Selama itu pula amal soleh jenengan tidak diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak, bukan masalah ringan ini. Masalah pribadi ini. Bukan masalah agama. Ini masalahnya masalah pribadi. Mungkin anak mengeluarkan kata-kata yang kurang enak mungkin. Ya. Atau kita sama teman kita. Atau karena masalah pribadi misalnya masalah warisan. Ya. Nyerobot jatah kita. Atau teman kita pernah SMS menyakitkan hati kita. Atau pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan kita. Ya. Atau bos sama bawahan. Atau bawahan sama atasan. Ya. Tidak akan diangkat. Dan selama itu akan tertahan. Pikirkan masa-masa kalau kita tetap akan mengedepankan ego kita. Buang jauh-jauh ego kita. Apa untungnya memendam dendam? Apa untungnya? Sekarang saya tanya. Ketika kita memendam dendam. Menyimpan dendam di dalam hati kepada teman kita, kepada saudara kita. Karena masalah pribadi. Untungnya apa di dunia dan di akhirat? Apa nek memendam dendam itu semakin ganteng? Itu kan keuntungan duniawi ya. Apa keuntungan duniawi menyimpan dendam? Tambah ganteng, tambah sugih, tambah apa maning? Tambah sehat atau malah sebaliknya? Penyakitan gara-gara dendam. Salah titik dendam, salah titik dendam. Salah titik orang bisa mangan. Salah titik kancane orang bisa ngombe. Salah titik orang bisa ambekan. Mati. apa untungnya? Duniawi enggak ada untungnya. Apalagi ukhrawi. Apa nek dendam terus jadi pahalane tambah akeh? Atau terus dosanya diampuni, malah justru sebaliknya. Rugi dunia dan akhirat. Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa? Nabi Yusuf. Saya tanya. Kesalahan kakak-kakaknya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, kecil apa besar? Sedikit apa banyak? Coba bayangkan jenengan. Mamas-mamasnya Nabi Yusuf itu. Satu, Nabi Yusuf dibuang. Dibuang kemana? Ke sumur. Diireni, didengkini, dihasati. Setelah dibuang, ditinggal pergi. Setiap hal-hal yang tidak mengenakkan Nabi Yusuf setelah kejadian itu, setelah masuk sumur, itu kakak-kakaknya itu punya peran di situ. Alias itu kesalahan, rentetan dari kesalahan pertama kakaknya yang membuang Nabi Yusuf ke sumur. Apa kesalahan berikutnya? Yang penderitaan berikutnya apa? Jadi budak. Berikutnya? Di penjara. Ya. Di penjara berapa bulan? Berapa bulan? Ada sebagian ulama yang kata Imam Al-Qurtubi ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun. Ada yang mengatakan 14 tahun. Padahal Nabi Yusuf bersalah atau tidak? Tidak. Tidak bersalah di penjara. Kalau kita pakai pendapat ketiga, berapa tahun? 14 tahun. Dan berpisah dengan ayahnya yang sangat beliau sayangi. Siapa? Nabi Yaqub alaihissalam. Berapa tahun berpisah? Mulai dari dibuang sampai Nabi Yusuf jadi raja. Berapa tahun? Dalam tafsir At-Tabari disebutkan 80 tahun. Itu semua buntut dari kesalahan siapa? Kakak-kakaknya. Ketika kakak-kakaknya minta maaf, apa jawaban Nabi Yusuf? Jenengan kepriwe? Enggak ini mamas-mamas saya kayak gue jenengan kepriwe? Jaluk ngapura kepriwe? Dimaafkan? Subhanallah. Dalam surat Yusuf ayat 92 Allah berfirman menceritakan jawaban Nabi Yusuf. Qala, Nabi Yusuf berkata, la tathriba alaikumul yaum. La tathriba alaikumul yaum. Apa artinya ditafsirkan oleh Imam As-Suddi? La azkuru lakum dhambakum. Aku tidak ingat kesalahan kalian itu apa. Bahasanya dewek, kesalahan sing ngendi sih ya, aku sekelaling. Ini manusia-manusia yang hatinya bersih. Makanya Nabi Yusuf menjadi manusia yang besar. Bukan manusia-manusia yang kerdil. Yang gampang emosian. Yang gampang menyimpan dendam. Contoh Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf namanya harum sepanjang zaman. Karena beliau berjiwa besar, pemaaf. Beliau tahu persis gak ada untungnya. Menyimpan dendam itu gak ada untungnya. Enggak bisa saya lupakan bagaimana dia meludahi mukaku. Wah. Harga diriku tercecer-cecer di mana-mana. Oke. Okay. Apa gue isi mambu gue itu ya, apa? Diitui dari apa? Raup, mau serampung? Kurang bersih nganggo sabun ping 10. Selesai. Iya, tapi kan harga diri, harga diri. Dibandingkan Nabi Yusuf, coba. Bukan hanya diludahi Nabi Yusuf, dibuang ke dalam sumur. Gak tanggung-tanggung ke dalam sumur. Bukan dibuang di mana gitu. Bisa cari makanan atau apa. Di penjara sekian tahun. Pisah dari ayahnya 80 tahun. Kesalahan-kesalahan besar. Jadilah pemaaf. Ya. Ini efek negatif yang pertama. Apa tadi? Mengakibatkan amal soleh tidak terangkat. Kita lanjutkan insyaAllah habis adzan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kenapa Islam melarang mendiamkan lebih dari 3 hari? Karena negatifnya lebih besar daripada positifnya. Apa contoh negatif tadi? Satu, amalan tidak terangkat. Yang kedua, menghalangi banyak ibadah. Menghalangi banyak ibadah. Kalau tadi ibadah sudah dilakukan tapi pahalanya tidak terangkat, ini enggak jadi ibadah. Kok bisa Ustaz? Iya. Contoh ibadah yang akan terhalangi adalah salam. Namanya lagi tukaran. Akhirnya enggak salam. Apalagi ibadah yang lain yang enggak bisa? Sapa, senyum, jenguk, berarti enggak? Sakit, takziah, kasih nasihat, membantu. Ini semuanya ibadah terhalangi gara-gara berlebihan dalam menghajar. Berapa banyak kita gak jadi beramal soleh karena masalah ini. Mau salam gak jadi. Dengar sakit, mau jenguk, gak jadi. Meninggal, gak jadi. Tak sia. Akhirnya pintu-pintu pahala banyak tertutup buat dia. Ini yang keberapa? Dua. Yang ketiga, mengakibatkan senang ketika dia susah dan susah ketika dia senang. Apa? Mengakibatkan kita senang ketika dia susah dan susah ketika dia senang. Dan ini perilaku yang terpuji atau tercela? Sangat tercela. Kalau jenengan lagi tukaran sama orang lain, kok orang itu tertimpa musibah? Saya tanya, jenengan senang apa susah? Kira-kira yang diucapkan innalillahi apa alhamdulillah? Nah gue, alhamdulillah wa syukrulillah. Padahal dia lagi kena mu. Atau dia dapat rezeki nomplok. Seneng jenengan? Oh, ditongakakan. Ben? Ditolong duitnya. Ini semua, perilaku ini, senang ketika susah, susah ketika senang, munculnya karena kita sedang mendiamkan saudara kita. Padahal seorang muslim harusnya senang melihat teman, senang, susah melihat teman, susah. Makanya dahulu mbah-mbah kita kasih nasihat apa? Aja bungah deleng wong susah, aja susah deleng wong bunga. Paham gak ini? Nah, itu nasihat dari nenek moyang kita. Apa? Aja seneng deleng wong susah, aja susah deleng wong bunga. Alias nek ana wong bunga ya melu bunga, ana wong susah yang melu susah. Ini tiga dampak negatif ketika hajar itu tidak dilakukan secara proporsional. Mudah-mudahan bermanfaat. Esok insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jenis yang kedua, hajar untuk kepentingan agama. Dan ini agak detail pembahasannya, insya Allah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya kalau kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan intinya mirip. Bagaimana kalau kita pernah tukaran sama seorang, kita sudah berusaha minta maaf, ternyata tidak dimaafkan sama orang tersebut. Apakah kita termasuk yang tidak diangkat amal solehnya? Ini pertanyaan segini ini mirip pertanyaan jawabannya apa? Isinya mirip. Pertama, apakah Anda sudah maksimal untuk minta maaf atau belum? Ini pertanyaan yang harus kita tanya kepada diri kita. Apakah sudah maksimal atau minta maaf sekedarnya? Genyong jaluk ngapura, ora ya apa-apa. Kowe jenengane jaluk ngapura ora niat. Ora jaluk ngapura ora apa-apa, aku ora butuh orang jenengan. Yes, ora niat temenan gue. Anda itu ketika minta maaf seperti apa? Bahkan kalau perlu, jenengan kan sampai, kalau memang Anda itu tidak memaafkan saya, kecuali saya cium tanganmu, tak cium tanganmu. Itu kan untuk menunjukkan apa? Keseriusan. Aku keserius. Ya. Ini yang pertama harus Anda lakukan terlebih dahulu. Maksimalkan upaya untuk minta maaf. Ngomong langsung, gak mau ketemu, pakai SMS, ternyata diblok nomornya. Telepon di reject. Tulis surat. Ternyata disobek-sobek. Lewat orang lain. Segala cara yang syar'i lakukan. Sampai seluruh cara sudah Anda lakukan. Maksimal, bolak-balik. Kok tetap tidak memaafkan? Baru poin berikutnya. Berarti yang bermasalah bukan Anda. Yang bermasalah adalah dia. Maka karena yang bermasalah dia, yang akan dapat masalah ya dia. Bukan jenengan. Tapi ini setelah apa tadi? Maksimal di dalam meminta maaf. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengakurkan kembali dua orang teman yang sudah saling diam lebih dari 3 hari? Anda jadi juru damai. Bukan jadi bensin ketemu api. Jadi juru damai itu bagaimana? Cobalah Anda menampakkan seakan-akan si A dan si B ini sebenarnya gak ada masalah. Anda pergi si A. Anda katakan sama si A. Ada masalah apa sih kalau si B? Wah si B kayak ora. Si B kayak jane seneng. Karena jenengan kangen pengen makan bareng. Cuman ya biasalah mandan gengsi. Padahal ya ora. Terus pergi ke siapa? Si B. Wah si A. Ora kayak gue ora. Aku mau ketemu. Gak seperti itu. Dia itu pengen jalan bareng lagi. Apa iya sih lo? Temenan. Ora percaya. Yo janjian ketemu. Kancani nyong. Kancani aja. Ah karo be ketemu tok. Apa iya? Ora kowe. Kancani. Jenengan yang jadi juru damai. Namanya juga juru damai. Ya. Maksudnya bohong, boleh. Ini termasuk yang diperbolehkan dalam rangka untuk mengakurkan dua orang saudara yang sedang bertikai. Jadi ada beberapa bohong, enggak semuanya, cuma sedikit yang boleh. Salah satunya itu, kemudian antara suami dengan apa? Istri, untuk menumbuhkan perasaan cinta. Ya, bohong untuk menumbuhkan perasaan cinta, bukan bohong suami ditanya, "Pak Dinagio anu pinten?" Oleh satu sewu ngomongnya saya ketemu, saya ketok. Itu bohong yang enggak boleh. Dikira kok bohong. Ini bohong suami istri, Ustaz. Itu enggak boleh. Bohong yang boleh itu, "Pak, aku pakai janjanan kayak gini cantik enggak?" Ya. Masya Allah. Ayo banget. Jadinya biasa banget. Ibu misalnya dibelikan jarit ya, atau baju sama siapa? Bapak. Jadi ya warnanya ora. Karena kan ada sebagian laki-laki itu enggak punya selera seni gitu. Perasaannya wis apik banget gitu loh. Tapi ternyata ibunya, "Kelambiku kayak gini." Tapi kan kalau ngomong kayak gitu kan kecewa suami. Ya, marah nanti. Ngolongol golek kuku. Akhirnya sampai sini, "Masya Allah Pak, apik banget Pak, saya pakai terus ya." "Iya, enggak apa, pakai terus. Gua turu, gua masak, gua ngumbah, gua..." Pencepet bodoh. Sedangkan suami pahamnya beda. Suami pahamnya apa? Jadi favorit temenan. Lah Ustaz ketahuan triknya Ustaz. Itu boleh, ya. Ada beberapa bohong-bohong yang diperbolehkan karena ada maslahat yang besar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca, "Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.